Setiap hayat selalu menghadirkan dirimu. Sekian lama berjarak, hasrat semakin ingin dekat. Mencoba memelihara harapan yang terpendam. Aku kangen kamu. Aku rindu kamu. Musim panas berganti, musim hujan berakhir. Membayangkan kita menjalin kasih kembali. Sekian lama menunggu, sekian kasih melintas. Aku sayang kamu, tapi tak mau cintaku sia-sia.